Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bisa bersama-sama di pertengahan indahnya bulan suci Ramadan, tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar dan seperti biasa kita sudah bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tamu kita adalah seorang komika kali ini, ada Gebi Ramadan. Assalamualaikum Gebi. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Ya, terima kasih Mas. Kali ini kami akan membahas mengenai surah Az-Zumar yang dimulai dari ayat ke-53. Di sini intinya juga menceritakan di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa semua dosa akan diampuni kalau bertaubat. Seperti apa? Silakan Pak Quraish untuk tausiahnya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan bahas firman Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Ayat kita ini dinilai oleh ulama sebagai ayat yang paling memberikan ketenangan dan harapan untuk umat manusia. Karena di ayat ini, karena yang pertama dulu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, yang kedua, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Yeah. Nah, yang ketiga, Allah sendiri yang menyatakan, bukan orang lain. Allah sendiri yang menyatakan dengan memerintahkan nabinya untuk menyampaikan pernyataannya. Apa itu katanya? Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Apa yang harus beliau katakan? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas. Melampaui batas dalam dosa dan penganiayaan terhadap dirinya. Kita lihat. Ini kita terangkan dulu asrafu. Ada orang berdosa tapi masih tidak terlalu buruk dosanya. Dosa ya, kecil gitu Mas. Ya, dosa kecil atau dosa besar sekali dua kali lantas tobat. Ada kan yang begitu. Ada orang yang sudah melampaui batas. Melampaui batas dalam dosa sehingga melampaui batas dalam menganiaya dirinya. Jadi sudah betul-betul mencakup keburukan yang luar biasa. Allah, Nabi Muhammad diperintahkan menyampaikan, apa dulu kita garis bawahi, wahai hamba-hambaku. Penisbahan hamba-hamba itu kepada Allah menunjukkan atau memberi kesan rahmat dan kasih sayang. Saya beri Anda contoh. Ini anakku. Sayang gak itu? Ada kesan sayang ya? Sayang. Okay. Menisbahkan sesuatu kepada seseorang itu bisa memberikan kesan kemuliaannya, kedekatannya dan sebagainya. Wahai hamba-hambaku. Baru dengar kata hamba-hambaku, kita sudah mulai tenang. Oh, saya dianggap, diakui sebagai hambanya. Yang melampaui batas. Bukan cuma yang setengah-setengah dosanya. Sudah melampaui batas. Bukan hanya sampai batas. Melampaui batas. Menganiaya dirinya. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang dia tidak ampuni. Semua dosa. Semua dosa. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha pengasih. Menarik lagi. Dia tidak sebut di sini mengampuni dosa kalau kamu bertobat. Oh iya. Iya. Iya. Memberi harapan gak ini? Sangat. Sangat memberi harapan. Itu sebabnya dikatakan ayat ini adalah ayat yang paling memberi harapan bagi umat manusia. Itu ulama-ulama kita membahas setelah melihat ayat-ayat, ada ayat yang paling memberi harapan, ada ayat yang teragung dalam Al-Quran. Itu ayatil kursi. Yeah. Ada ayat yang kandungannya sudah mencakup segala macam kebaikan. Itu yang sering dibaca pada akhir khutbah Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Itu ayat Tuhan menyerahkan untuk berlaku adil, memerintahkan ihsan, melarang ini. Semua kebaikan sudah tercakup di situ, semua keburukan sudah tercakup di situ. Nah, kita kembali, ayat kita ini adalah ayat yang paling memberi harapan kepada umat manusia. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Nah, memang kita harus ketahui bahwa ada dosa yang diampuni setelah manusia bertobat. Ada juga dosa yang diampuni walaupun manusia tidak bertobat. Boleh jadi karena dia melakukan kebaikan. Di malam yang lalu kita ada bicara bahwa ikutilah keburukan dengan kebaikan terampuni olehnya. Ada juga yang Allah ampuni walau tidak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia suka mengampuni. Allah suka mengampuni. Allah senang memberi ampun. Tuhan Ghafur. Sekali dia namai dirinya Ghafir, pengampun. Sekali dia namai Ghafur, berulang-ulang memberi pengampunan atas aneka kesalahan yang sama. Bahkan orang yang mohon ampun bertobat, keburukannya diganti dengan kebaikan. Ini Tuhan Maha Pengampun, Maha Kasih. Kita diundang untuk datang kepada-Nya. Memberi harapan. Nah, ada dosa yang walaupun dibawa mati, diampuni Allah. Walaupun belum tidak, bertobat. Mati, begitu. Tidak bertobat. Nah, memang ada pengecualian bahwa kalau mempersekutukan Allah dibawa mati, Allah tidak ampuni. Tapi sorga neraka hak prerogatif Allah. Jadi saya ingin gambarkan begini. Saya ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu Rahman, Maha Kasih. Saya enggan lebih menonjolkan keadilan Allah. Karena kalau keadilannya, kita ini bisa-bisa dijatuhi hukuman. Iya, betul. Ya toh? Betul. Saya lebih enggan menampakkan bahwa Allah Maha Kasih daripada menggambarkan bahwa siksanya pedih. Iya. Nah, ini yang kita harus tanamkan pada anak-anak kita. Iya. Supaya mencintai Allah. Bukan tidak, takut ya. Bukan takut padanya, mencintai dan sebagainya. Oke, itu kita yang tahan ini. Sampai di situ dulu, Pak Quraish. Sementara kita lanjutkan. Benar-benar menyejukkan sekali pembahasan kita dalam tafsir Al-Misbah kali ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Siksa itu datang karena siksa itu adalah perbuatan Anda atau dampak dari perbuatan Anda. Kembali lagi dari Studio Metro TV dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish, ada Gebi dan juga ada saya Hilbram Dunar membahas mengenai surah Az-Zumar dimulai dari ayat ke-53. Di segmen sebelumnya tadi Pak Quraish menyatakan bahwa ini surat yang paling mendamaikan ya, bagaimana Allah Maha Pengasih bahkan juga mengampuni dosa-dosa manusia sebelum manusia itu bertaubat. Kita lanjutkan Pak. Baik, kemudian di ayat kita ini melanjutkan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahum. Kembalilah kepada Tuhan. Kita pernah bahas dalam salah satu episode, tapi saya ingin ulangi secara sepintas. Kembali itu berarti kita pernah berada pada suatu posisi, lalu meninggalkan posisi itu. Kalau kita menuju ke posisi awal, namanya kita kembali. Kita pernah berada sangat dekat dengan Allah. Bayi itu tidak ada dosanya. Dekat sama Allah. Kita berdosa, kita menjauh. Iya. Ini orang-orang yang melampaui batas dan berdosa ini menjauh dari Allah. Dia mengajak kembali kepada Allah. Kembali ke posisi semula. Tapi kalian kan ada dosa. Dia minta aslimu lahu. Serahkan dirimu kepadamu. Kalau kita ambil analogi walaupun tidak terlalu sama. Ada orang melakukan kejahatan. Dia lari. Menghindar dari hukum. Ada lagi melakukan kejahatan, lantas datang mengaku, saya yang ini. Yang mana yang lebih baik? Yang datang mengaku. Yang datang mengaku. Datang menyerahkan diri. Iya. Allah berfirman begini, kembali kepada Allah, serahkan dirimu kepadanya. Ya Allah, terserah kamu mau apa. Itulah Islam. Saya mau beri ilustrasi lagi supaya lebih enak. Allah ini terlalu banyak memberikan kepada kita. Banyak sekali nikmatnya, ya kan? Oke. Mestinya sebanyak yang Anda terima, sebanyak itu yang Anda beri. Iya. Take and give. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Mestinya pengabdian kita kepada Allah itu sempurna. Tidak boleh ada kekufuran, tidak boleh ada syirik. Tapi kita berdosa. Maka apa? Kita kembali menyerahkan diri pada Allah. Apa yang Anda katakan ketika menyerahkan diri pada Allah? Ya Allah, saya datang menyerahkan diriku. Saya punya utang banyak padamu. Saya punya dosa juga. Terserah kamu, kamu mau apakan saya. Menyerahkan diri kan? Yeah. Jangan lari. Jangan menghindar. Serahkan diri pada Allah. Ya Allah, inilah yang saya mampu berikan. Yang lain saya tidak mampu. Saya berutang. Saya tidak bisa bayar, ya Allah. Cuma ini yang saya bisa. Jadi saya datang menyerahkan diriku. Kau mau apakan saya, terserah. Aslimu lahu. Serahkan dirimu kepada Allah. Sebelum datang kepadamu siksa. Datang kepadamu siksa. Siksa itu tidak disebut dari siapa. Sebelum datang kepadamu siksa. Dia tidak katakan sebelum kami siksa kamu. Iya. Siksa itu datang karena siksa itu adalah perbuatan Anda atau dampak dari perbuatan Anda. Rahmat itu dari Allah. Siksa itu dampak perbuatan manusia. Tuhan tidak perlu menyiksa Anda. Untuk apa dia siksa Anda? Ya kan? Tapi Anda melakukan sesuatu, itu yang datang pada Anda. Jadi sebelum datang siksa itu padamu, siksa itu adalah akibat ulahmu. Jangan salahkan Allah. Kamu yang menanam benihnya. Ya'tikumul azabu, lalu tsumma la tunsarun, tidak ada yang dapat menolong kamu untuk menghindarkan kamu dari siksa itu. Kembalilah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ittabi'u, ikutilah dengan sungguh-sungguh apa yang terbaik yang diturunkan Allah kepadamu. Ikuti apa yang terbaik. Dia tidak katakan ikuti yang baik. Apakah yang terbaik itu? Bisa bermacam-macam. Saya akan beri contoh. Ada satu pendapat. Allah menurunkan kitab-kitab suci. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Yang mana yang terbaik? Al-Quran. Ah, ikuti Al-Quran. Ya kan? Iya. Yeah. Itu juga baik untuk masanya, untuk yang terbaik itu satu. Yang kedua saya mau beri contoh yang lain. Allah memberi tuntunan. Kalau ada yang berbuat jahat kepadamu, balasan kejahatan boleh kamu balas yang setimpal. Iya. Bagus. Tetapi kalau kamu maafkan, lebih baik. Nah, lebih ikuti baik. Itu yang terbaik. Ya, ya. Nah, tunggu dulu, masih ada lagi. Memaafkan boleh. Ada enggak yang lebih baik dari memaafkan? Memberi? Memberi. Orang yang pernah bersalah pada Anda, Anda maafkan, lebih baik daripada membalas. Tetapi memberi dia sesuatu, itu akan lebih baik daripada sekedar memaafkan. Iya, iya. Ikuti. Kita kasih kesempatan untuk Gaby dulu. Ini Gaby udah pengen nanya nih, Pak Kurais. Silakan. Gini Pak Kurais, kan dijelaskan di ayat-ayat ini bahwa Allah itu sebenarnya maha pengampun, benar-benar maha pengampun. Tapi apa jadinya kalau misalkan banyak manusia yang berpikir jadinya, ya udah saya buat dosa aja, Allah maha pengampun ini, toh nanti juga dosa saya diampuni. Lalu ganjaran apa yang bakal diterima sama orang tersebut, Pak Kurais? Dan kira-kira sebenarnya bagus gak sih sebenarnya sikap seperti itu yang terkesan kayak menyepelekan kebaikan Allah itu sendiri? Menarik pertanyaannya, kita jawab sebentar lagi Pak Kurais. Sabar ya Gaby ya. Kita kasih kesempatan dulu untuk break sebentar saja. Ingin tahu jawaban dari Pak Kurais? Pastikan Anda tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ampunannya lebih luas dari dosa. Tapi jangan karena dia maha pengampun, lantas orang berkata, kok dia saya berdosa saja. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah, ada Pak Kurais, ada Gaby, ada saya Hilbram Dunar. Gaby tadi sempat bertanya di segmen sebelumnya kepada Pak Kurais, kalau Allah Maha Pengampun, maka tidak apa-apa dong manusia berdosa atau berbuat dosa, karena toh nanti akhirnya akan diampuni juga. Nah, bagaimana ini Pak Kurais? Ya, Allah Maha Pengampun itu, tapi dia punya kehendak, dia punya ketetapan hukum, ya kan? Memang, ampunannya lebih luas dari dosa manusia. Tapi itu bukan berarti bahwa dia pasti mengampuni semua dosa. Ampunannya lebih luas dari dosa. Tapi jangan karena dia maha pengampun, lantas orang berkata, kok dia saya berdosa saja. Ya kan? Sebab siapa tahu dia tidak ampuni di situ. Kan bisa. Karena dia sudah beri peringatan. Dia hanya ingin menanamkan optimisme ke dalam jiwa manusia. Orang-orang yang sadar ini, waduh saya punya dosa ini. Tuhan pengampun, kembalilah. Mau enggak dia kembali? Kalau dia enggak mau kembali, dia melanjutkan dosa hanya dengan berkata, oh Tuhan ampuni. Itu namanya dia tidak mengikuti tuntunannya. Iya kan? Jadi jangan, Anda boleh mengandalkan rahmat Allah, pengampunan Allah, tapi dari pihak Anda harus ada juga upaya untuk mengikuti tuntunannya. Ini kan karena itu kan ini dilanjutkan tadi. Anibu ila rabbikum aslimu lahu, datang menyerahkan diri, Allah saya salah nih. Jangan udahlah terjamin deh dia ampuni. Anda seorang seberfoya-foya, Anda tidak mengikuti ini. Kembalilah kepada Tuhanmu, serahkanlah dirimu kepadamu, ikutilah apa yang terbaik, ikuti itu. Baru itu nanti terampuni. Ya kan? Baik. Kita lanjutkannya. Wa'at biwahsan ma'un jilalikum mirrabikum miqabli ayatikum al-adabu baktatan. Siksa Allah itu bisa datang dengan tiba-tiba. Jangan menunda-nunda. Nah, besok deh. Ada orang yang sedang melakukan kegiatan rutin, tiba-tiba mati. Ya kan? Banyak yang begitu sekarang. Iya. Ada orang sedang melakukan kegiatan yang normal, aman-aman saja, gempa terjadi. Jadi selalu harus awas. Nah, takut disertai dengan harapan. Dan itu siksa itu bisa datang secara tiba-tiba tanpa kamu sadari. Au taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Atau di hari kemudian akan ada orang yang berkata, aduhai, alangkah besar penyesalanku karena aku telah mengabaikan tuntunan-tuntunan Allah. Semua orang di hari kemudian, prinsipnya, semua orang di hari kemudian menyesal. Semua menyesal. Sampai dia masuk surga. Sebelum masuk surga menyesal. Itu ada ilustrasi. Begini, kita di dunia ini seakan-akan ada yang berteriak. Di hadapan kamu ada sesuatu. Siapa yang ambil banyak menyesal. Yang ambil sedikit menyesal. Yang tidak ambil menyesal. Jadi berarti semua menyesal. Yeah. Semua di hari kemudian akan menyesal. Apa yang diteriakkan tadi akan menyesal-menyesal dalam keadaan gelapnya tidak terlihat ya. Tiba-tiba ada cahaya terang menunjukkan berlian. Nah, yang tidak ambil nyesal enggak? Nyesal. Yang ambil sedikit? Nyesal. Yang ambil banyak? Nyesal. Kenapa tidak lebih banyak? Begitu penyesalan dia di kemudian. Anda bisa menyesal dalam sebuah riwayat. Kenapa ada kesempatan untuk mengucapkan subhanallah Anda tidak ucapkan? Kenapa ada kesempatan berbuat baik? Anda tidak berbuat baik. Semua menyesal. Ini nanti di hari kemudian dia akan menyesal. Kenapa aku penyesalannya? Kenapa aku mengabaikan tuntunan-tuntunan Allah? Sungguh aku termasuk orang-orang yang kuntukan minal. Pak Quraisy, kita tahan dulu sebentar. Mari. Saya mau kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraisy lewat sebuah tayangan. Seperti apa kali ini pertanyaannya? Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras ingin menanyakan, apakah benar saat orang lagi sakaratul maut mengucapkan kalimat syahadat dikatakan akan diampuni semua dosanya? Apakah itu juga yang dimaksud bertaubat? Terima kasih pertanyaannya, menarik sekali. Membahas mengenai apabila seseorang sudah berada dalam sakaratul maut lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau mungkin juga itu yang disebut dengan bertaubat. Jadi sebelum meninggal, dua kalimat syahadat. Langsung dianggap bertaubat. Saya tidak tahu persis apa dihilangkan atau tidak. Hanya saya bisa berkata begini. Ada riwayat yang menyatakan bahwa siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah masuk surga. Kalau kita berkata bahwa diampuni semua dosanya dan dianggap bertaubat, maka dia tidak akan masuk ke neraka. Tapi kalau belum diampuni semua dosanya, maka hadis itu menyatakan bahwa dia dicuci dulu di neraka karena masih ada dosanya, akhirnya dia masuk surga. Oh iya, karena kalimatnya adalah? Kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga, apakah langsung? Nah, yang lebih logis itu adalah dibersihkan dulu deh. Baru dia masuk. Kalau akhirnya la ilaha illallah. Padahal dia sebelumnya berdosa. Tapi kalau akhirnya la ilaha illallah. Dan dia selama ini di dunia sudah bertaubat, sudah berbuat baik. Ya, insya Allah dia langsung. Ya, baik. Ya, kita potong di situ dulu ya Pak Quraisy ya. Gaby mau punya pertanyaan lagi? Sebentar. Memang kalau udah ketemu Pak Quraisy, semua orang ingin bertanya sebanyak-banyaknya. Mungkin juga termasuk bagian dari pertanyaan Anda yang diwakilkan oleh Gaby. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Al-Quran mengenal atau memperkenalkan yang mati hidup lagi. Kembali lagi kita lanjutkan tafsir Al-Misbah. Saya persilahkan untuk Pak Quraisy untuk melanjutkan tausiahnya, Pak. Iya, jadi ayat-ayat yang lalu itu menggambarkan orang yang enggan bertobat, orang yang enggan kembali dan sebagainya, dia di hari kemudian akan menyesal. Dan dia lanjutkan ucapannya ini tadi dengan berkata, saya akan menyesal dan sebagainya, atau dia berkata, berandai, perandaian yang tidak mungkin akan terjadi lagi karena ini sudah hari kiamat. Lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Seandainya Allah memberi aku petunjuk, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ucapannya ini tidak benar. Oh, orang sudah di hari kemudian berkata, seandainya dulu Allah beri saya petunjuk, pasti saya juga masuk surga, saya masuk bertakwa. Kita katakan dia tidak benar dalam ucapannya, seandainya Allah memberi petunjuk. Karena kata seandainya Allah memberi petunjuk, itu mengandung arti bahwa Allah tidak beri dia petunjuk. Iya. Iya kan? Iya. Seandainya dulu Allah beri saya petunjuk, ya saya juga jadi orang baik. Benar gak itu? Tidak. Tidak. Allah sudah beri dia petunjuk. Bukankah Al-Quran sudah datang? Iya. Bukankah Nabi sudah mengingatkan? Iya. Bukankah katakanlah Nabi sudah wafat, gitu. Bukankah ada ulama-ulama yang mengingatkan? Nah, bukankah kamu diberi akal? Bukankah kamu mempelajari sejarah? Mengapa kamu berkata Allah tidak memberi? Hidayat Allah itu bermacam-macam. Ada hidayat agama, ada hidayat akal. Al-Quran itu bermacam-macam. Hanya kamu memang enggak mau. Jadi jangan berkata berandai seandainya Allah ini maka saya juga akan menjadi orang baik. Anda sudah diberi. Atau dia berkata, ada perkataan lain dari dia, seandainya pada saat dia melihat siksa sudah, ya Allah, kalau bisa saya kembali ke dunia. Lau annali karratun, seandainya saya berkesempatan untuk kembali ke dunia, maka ketika itu saya akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Tapi ini perandaian yang tidak mungkin terjadi. Kalaupun seandainya, saya berandai, dia kembali, belum tentu dia akan buat baik. Karena sekian banyak keadaannya yang pernah dia dapat siksa atau hal yang negatif, dia terus berjanji mau kembali kepada Allah. Begitu selamat dia kembali dosa lagi. Iya. Malam yang lalu kita ada kita ada bicara toh. Kalau dapat siksa, kalau dapat halnya negatif, baru ini terus bertaubat. Sabar doa ya Allah selamatkan. Sampai dekat selamat terus dia ini. Lupa lagi. Lupa. Tidak ada. Nah, padahal pada prinsipnya tidak ada yang orang yang sudah mati yang kembali ke dunia. Karena itu kalau kita beralih sedikit, Islam tidak mengenal reinkarnasi. Memang Al-Quran mengenal atau memperkenalkan yang mati hidup lagi, tetapi bukan di dunia, hidupnya di sana. Jadi di sanalah untuk mendapat anu. Maka qad'at ka ayati faqad zabta biha, hai yang berdosa, yang berandai-andai ini, sungguh telah datang kepadamu ayat-ayatku. Kita garis bawahi, datang kepadamu. Kalian tidak perlu aktif pergi mencari. Dia datang kepada Anda. Beda kan? Beda. Sama pemain bola, pergi jemput bola. Jangan nunggu bola datang pada Anda. Ya kan? Berdakwah begitu, ajakan begitu. Ini datang kepadamu. Ini loh Quran datang, ini loh kebajikan datang, ini loh contoh datang. Ja'atka, telah datang kepadamu ayat-ayatku, baik ayat-ayat itu dalam bentuk Al-Quran ataukah dalam bentuk peristiwa-peristiwa alam. Datang kepadamu setiap saat kita lihat itu. Tapi kalian mendustakannya. Tidak mengakui bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Allah. Tidak menghiraukannya. Bahkan kalian angkuh menghadapinya. Wa kunta minal kafirin, dan engkau adalah salah seorang yang menutupi mata hatinya menutupi pikiran sehatnya sehingga menolak hal-hal tersebut. Itu ayat kita. Oke. Baik. Kita kasih kesempatan lagi, okay, Gaby, ya, ingin bertanya? Boleh. Gini Pak Quraish, kita kan tahu Mas, kalau misalkan dosa yang paling besar itu dunia ini yang mempersekutukan Allah, yeah, itulah dosa yang paling besar. Apabila ada orang selama hidupnya mempersekutukan Allah, lalu pada akhirnya dia sadar, lalu memohon ampun kepada Allah, apakah itu benar-benar akan diampuni Pak? Kalau memang benar-benar dia bertobat, diampuni Allah sesuai janjinya. Ya kan? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa, tidak ada dosa yang dilakukan oleh manusia, walaupun dosa itu sebesar gunung, walaupun dosa itu seluas langit dan bumi, kalau dia tanpa bertobat, Allah datang kepadanya membawa pengampunan seluas langit dan bumi, bahkan lebih. Tidak ada yang tidak diampuni, asal Anda tulus tobat. Ya kan? Jadi mempersekutukan Allah, ya, mencuri. Nah, hanya saya ingin garis bawahi satu supaya kita tidak salah paham. Dosa itu ada berkaitan dengan Allah, ada berkaitan dengan manusia. Ya kan? Ya. Allah tidak mau campur tangan tentang haknya manusia. Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah, Allah bisa ampuni. Kalau tobatnya tulus. Cukup sadarkan kesalahannya, memohon ampun, berjanji tidak mengulangi. Yeah. Nah, kalau sama manusia ada tambahannya, kalau Anda ambil haknya, Anda harus kembalikan haknya. Berhutang gitu misalnya. Korupsi. Korupsi. Ya Allah, saya pergi haji aja minta maaf. Tidak dong. Itu hak negara. Itu hak masyarakat. Kembalikan. Ya kan? Jangan bilang sudah, yang penting taubat. Nanti tua taubat. Tidak. Itu hak manusia. Itu bisa dituntut. Saya kira begitu ya. Oke, kita break dulu sebentar. Oke. Jangan kemana-mana, kami masih punya satu segmen lagi kebersamaan kita di episode kali ini dalam Tafsir Al-Misbah. Tetap bersama kami di Metro TV. Bisa jadi juga orang yang saya pernah bersalah terhadapnya udah meninggal. Bagaimana saya minta maaf? Ada jalan keluarnya. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, menarik tadi pertanyaan dari Gaby yang dijawab sama Pak Quraish mengenai bagaimana Allah memaafkan dosa-dosa kita. Kata Pak Quraish bahwa Allah memaafkan selama kita bertobat, apapun dosa kita, kesalahan kita kepada Allah, maka akan dimaafkan. Yang jadi pertanyaan adalah kalau kepada manusia, nah itu harus manusia itu sebut yang memaafkan. Jadi bagaimana Pak Quraish agar kita bisa bersih ketika menghadap dengan Allah? Iya, itu tadi bahwa kalau manusia harus minta maaf pada manusia. Sebelum meninggal. Ya. Kalau pada manusia ada barangnya yang Anda ambil, kembalikan. Sampaikan pada dia, saya pernah ambil barang Anda, saya mohon maaf, ini saya kembalikan. Ya. Memang, kita harus realistis. Biasanya, satu hal dulu, dosa kepada Allah itu mudah dimaafkan. Karena Allah suka memaafkan. Allah tidak, dalam dua tanda petik, tidak mendendam. Ya kan? Ini hambanya, dia yang cipta. Tapi dosa pada manusia sulit. Karena manusia ada, kalau enggan berkata banyak, yang tidak mau memaafkan dan dendam. Padahal dua-duanya harus Anda mintai kerelaannya kan? Iya. Nah, jadi lebih sulit. Nah sekarang, bisa jadi kalau saya datang pada Anda beritahu, dulu saya maki Anda. Ya kan? Dulu saya ambil uang Anda. Saya minta maaf. Bisa tambah marah Anda ya? Iya. Nah, satu. Bisa jadi juga orang yang saya pernah bersalah terhadapnya udah meninggal. Bagaimana saya minta maaf? Ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya berbaik-baiklah kepada Allah. Berbaik-baiklah kepada Allah. Bersahabat kepada Allah. kalau masih ada kesempatan untuk mengembalikan apa yang Anda ambil atau untuk meluruskan ucapan Anda, luruskanlah. Bisa jadi itu dulu dia jahat dan sebagainya, sudah meninggal. Ya. Atau Anda takut sampaikan itu. Hmm. Maka berbicaralah dalam kesempatan lain. Hmm. Menyatakan, saya dulu itu salah paham. Saya pikir dia jahat. Sebenarnya dia baik. Nah, ini satu cara. Iya kan? Walaupun orangnya sudah tidak ada. Walaupun orangnya tidak ada ya. Atau tidak di hadapan Anda. Ya. Itu boleh jadi meredakan hatinya. Nah, bisa jadi juga dia memang tidak mau minta maaf. Ambil uangnya. Ini uangnya masih ada. Anda nikmati, mau kembalikan takut, mau kembalikan ke negara takut, misalnya, ya korupsi, koruptor. Jangan manfaatkan uang ini untuk diri Anda dan keluarga Anda. Serahkan ke lembaga sosial. Menunjukkan bahwa memang Anda tobat. Siapa tahu itu akan meringankan di hari kemudian. Ini katanya tobat dari korupsi, tapi masih menikmati uangnya. Kembalikan ke negara, takut kembalikan ke negara, dituntut dan sebagainya. Oke deh, udah apa-apa. Kan ada lembaga-lembaga sosial. Ya. Bangunkan sekolah, bangunkan rumah sakit. Itu menunjukkan ketulusan Anda untuk berbaik. Nah, lalu jadikan hubungan Anda baik dengan Allah. Sehingga kalau ada manusia yang datang menuntut, Allah bela Anda. Allah tutupi. Anda berutang, Anda punya utang pada saya, tapi Anda berteman dengan dia, dia kaya. Saya datang nuntut, sini uang. Dia bilang, udahlah Anda usah tagih dia, saya aja yang ganti. Subhanallah. Allah mengganti. Kamu mau nuntut apa? Oh, saya mau, dia dulu jahat sama saya, diambil ini sama saya. Kamu mau apa sekarang gantinya? Saya mau kebaikannya. Saya mau dia tanggung dosa saya sekarang. Kata Allah, sudah enggak usah nuntut. Kebaikannya dari saya kasih kamu. Itu ada doa, ya Allah, saya punya dosa antara saya denganmu, ada juga dosa antara saya dengan makhlukmu. Ya Allah, yang antara saya denganmu, saya mohon kau ampuni. Yang antara saya dengan makhlukmu, saya mohon kamu ambil alih. Allah akan ambil ahli kalau Anda baik dengan Allah. Kalau Anda memang sudah tobat, kalau Anda memang ini. Tidak bisa minta maaf, tidak bisa ini. Karena satu dan lain hal, tunjukkan niat baik Anda. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Kurais. Menarik sekali, kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Kita tadi ayat 53 ya. Ayat 53 itu merupakan firman Allah yang paling memberi harapan bagi manusia. Tadi kita sudah contoh-contohnya, alasan-alasannya apa. Yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah adalah tuntunan-tuntunannya yang berkaitan dengan ubudiyah atau muamalat. Kan terbaik. Sholat, bacaannya yang sunnah itu bagus dibaca. Daripada hanya baca Al-Fatihah, ikuti yang terbaik yang ini. Begitu juga dalam muamalah dan sebagainya. Salah satu sebab penyesalan di hari kemudian adalah ketika seseorang yang kikir melihat hartanya yang dia tinggalkan telah diwarisi oleh orang lain. Tadi saya tidak terangkan ini. Ada orang hartanya banyak tapi kikir. Diwarisi oleh anaknya atau keluarganya. Keluarganya ini sebenarnya tidak berusaha untuk mencari harta itu. Karena warisan. Tapi hasil usaha dari yang meninggal. Yang ahli waris ini mensedekahkan ini, mensedekahkan ini, membangun ini, membangun ini. Yang kikir di hari kemudian menyesal. Karena saya yang usaha, saya tidak dapat ganjaran. Yang itu tidak usaha dapat ganjaran. Nah itu salah satu bentuk penyesalan. Hidup adalah perjuangan melawan nafsu dan setan. Yang menang sehingga mengandalkan nafsu dan mengenyahkan setan akan memperoleh keselamatan. Yang menang melawan setan, mengenyahkan setan, mengalahkan nafsu, itulah yang mendapatkan keselamatan dan terhindar dari kekeruhan di hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala adalah Dia yang harus disembah dan dipatuhi secara mutlak, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu yang wujud dan selainnya adalah hamba-hamba yang harus patuh kepada Allah. Saya kira itu kita punya kesimpulan. Terima kasih Pak Quraisyah untuk tausiahnya hari ini. Gaby Ramadan, terima kasih Mas sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi esok hari dalam Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.